Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah al-urjuzah al-mi'iyah fi dhikri hali ashrafil bariyah, saya ingin bacakan tambahan keterangan dan penjelasan untuk bait yang ke-43 berarti. Di bait ke-43 di sarahnya Syekh Abdul Razak, kemarin kita baca kutipan perkataan Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah ketika menjelaskan firman Allah, la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakuma fih fihi rijalu yuhibuna ayatatahar wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka yang dimaksudkan dengan masjid yang dibangun di atas asas taqwa adalah Masjid Quba. Kata beliau, kama takallamna fi takrir dhalika, sebagaimana telah kami jelaskan hal tersebut fi tafsir, di tafsirnya Ibnu Katsir. Kemudian wa dzakarna, dan telah kami sebutkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim yang mengatakan bahasanya Masjid Usisa ala Taqwa adalah Masjid Madinah, yaitu Masjid Nabawi, dan kami telah sampaikan di at-tafsir jawaban dan penjelasan untuk hadis ini. Nah, apa jawaban dan penjelasan untuk hadis yang dimaksudkan? Maka kita lihat tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan hal ini. Ya, di tafsir Ibnu Katsir beliau katakan untuk ketika menjelaskan ayat la taqum fihi abada, janganlah engkau sholat di masjid dirar abada sama sekali. Ini adalah larangan untuk Nabi SAW dan umat itu mengikuti Nabi dalam masalah larangan ini. Terlarang untuk ayyakuma fihi. Al-qiyam fihi artinya ayyusalliya fihi abada. Sholat di masjid dirar abada selamanya. Thumma hassahu, kemudian Allah memotivasi sang Nabi untuk mengerjakan sholat di Masjid Quba, masjid yang Allah diusisa min awali yaumi bunyanihi, yang dibangun sejak awal pembangunannya di atas asas taqwa. Yang dimaksud dengan asas taqwa adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menyatukan kaum muslimin, dan sebagai tempat kumpulnya, tempat berkumpulnya Islam dan kaum muslimin. Walihada qala ta'ala, lo karena itu Allah ta'ala berfirman, la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakuma fihi. Kata Ibnu Katsir, wasiyaku innama huwa fi ma'radi masjid Quba. Rentetan ayat ini atau konteks ayat ini itu dalam paparan tentang Masjid Quba. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umrah. Dalam hadis yang sahih disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan mengunjungi Masjid Quba, terkadang naik kendaraan dan terkadang jalan kaki. Dan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membangun Masjid Quba dan membangunnya di awal kedatangan dan singgah beliau di perkampungan Bani Amr bin Auf, kana Jibril huwalladhi ayyana lahu jihat al-qiblati. Jibril lah yang menentukan untuk Nabi, menetapkan untuk Nabi arah kiblat masjid. Nah, kemudian Ibnu Katsir mengatakan waqad saraha bi anna masjidil Quba, dan jama'atun minas salaf, sejumlah ulama salaf menegaskan bahasanya yang dimaksud dengan la masjidun usisa ala taqwa adalah masjid Quba. Diatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, diatkan oleh Abdul Razak dari Ma'mar Az-Zuhri dari Urwah ibn Zubair. Maka di antara yang menegaskan kaitu masjid Quba di sini sampaikan Ibnu Abbas, Urwah bin Zubair. Dan yang lainnya. Kemudian waqad warada al-hadisu sahihu anna masjida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi fi jawfil madinati huwal masjidul ladhi ussisa ala taqwa. Namun terdapat hadis yang sahih bahasanya masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di tengah-tengah kota Madinah itulah masjid yang dibangun di atas asas taqwa. Dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu rumah istrinya. Kemudian kutanyakan, ya Rasulullah, ayul masjidaini alladhi usisa ala taqwa? Wa ya Rasulullah, manakah di antara dua masjid yang dibangun di atas asas taqwa? Maka Nabi mengambil satu genggam kerikil, kemudian Nabi pukulkan ke tanah, thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, masjidkum hada, masjid kalian ini. Nah, gimana ini komprominya? Kata Ibnu Katsir, wa hadza sahihun, dan kandungan hadis ini pun benar. Wala munafata bainal ayati wa baina hadza. Tidak ada pertentangan antara ayat yang menunjukkan kalau masjid yang dibangun di atas asas takwa adalah masjid Quba, tidak bertentangan dengan isi hadis ini. Penjelasannya, li'annahu idza kana masjidu Quba qad usisa ala taqwa min awali yaumin fa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil aula wa ahra. Nah, komprominya, jamaknya dari Ibnu Katsir adalah jika masjid Quba itu ditegaskan sebagai masjid yang dibangun di atas asas takwa sejak hari pertama pembangunannya, maka masjidun Nabi, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih-lebih lagi. Ya, waqad qala bi anna masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masjid usisa ala taqwa yang di ayat itu maknanya adalah masjid Nabi, itu menjadi pendapat sejumlah ulama salaf dan khalaf. Diriatkan itu adalah pendapat Umar bin Al-Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Zaid bin Sabit, Said bin Musayyib, dan itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi untuk makna masjid usisa ala taqwa yang ada di surat At-Taubah, ahli tafsir sendiri berselisih pendapat. Dan perlu diketahui bahasanya hakikat tafsir Ibnu Katsir itu adalah ringkasan tafsir At-Tabari, namun tidak murni ringkasan, diringkas dengan ditambahi, dikritik, diselisihi gitu. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari memilih pendapat masjid usisa ala taqwa itu masjid Nabi yang ada di tengah kota Madinah. Kalau Ibnu Katsir menguatkan pendapat itu adalah masjid Quba. Namun beliau menilai kalau dua hal ini tidak bertentangan. Dengan kompromi masjid, jika masjid Quba aja masjid yang dipuji dengan usisa ala taqwa, maka masjid Nabawi lebih-lebih lagi. Kemudian ketika menjelaskan la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakuma fihi, masjid yang dibangun di atas asas taqwa itu yang lebih layak untuk sebagai tempat sholat. Ibnu Katsir mengatakan dalilun ala istihbabis sholati fil masajidil qadimatil muassasati min awali binaiha ala ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Maka ayat ini dalil dianjurkannya sholat di masjid yang lebih tua usianya, yang masjid ya, asalkan masjid tersebut ya, dibangun sejak awal pembangunannya di atas asas takwa, yaitu ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Oleh karena itu ya, maka para ulama fikih Syafi'iyah ya, atau ya, sebagian ulama fikih menyampaikan bahasanya ya, masjid di antara faktor afdoliyah sholat di satu masjid adalah masjid yang lebih dulu dibangun itu lebih afdol daripada masjid yang belakangan dibangun. Ini kata Ibnu Katsir, dalilnya adalah ayat ini. Di antara dalil untuk menguatkan pendapat yang mengatakan masjid yang lebih dulu dibangun itu lebih afdal daripada masjid yang belakangan, itu adalah ayat ini. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Kemudian wa alastibabi sholati ma'al jama'ati as-salihin wal ibad al-amilin. Dan ayat ini dalil dianjurkannya sholat bersama sejumlah orang-orang yang saleh, ya, wal ibad dan para hamba yang ya, semangat untuk mengamalkan agama, yang senantiasa berwudu secara sempurna dan membersihkan diri dari terkena kotoran. Ya, sisi pendalilannya di lanjutannya ayat fihi rijalu yuhibbu ayat tatahharu. Karena di masjid tersebut, kenapa lebih utama sholat di masjid itu? Karena di masjid itu ada sejumlah orang-orang yang mereka orang-orang saleh yang suka bersuci. Ya, maka di sini jadi dalil bahasanya di antara faktor afdolnya satu masjid adalah ketika ahli jamaah di masjid tersebut orang-orang saleh. Ya, maka jika di satu masjid itu yang rutin jamaah di situ adalah orang-orang yang saleh, ini lebih afdal daripada masjid yang lain yang biasa sholat jamaah di situ orang yang tidak tergolong orang-orang yang saleh. Nah, itu tambahan faedah dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita lanjutkan di bait 53 ya. Di bait yang ke-53 qala an-nazimu rahimallahu taala wama tatibnatun nabiyil barri uqayyatan qabla ruju'is safri zawjatu Uthmana wa ursut tuhri Fatimatin ala aliyil qadri wa aslamal abbasu ba'dal asri. Wamata dan meninggallah putri sang nabi yang dia adalah al-barri, manusia yang bertakwa. Meninggallah Ruqayyah sebelum kembalinya Nabi dari safar, dan Ruqayyah adalah istri Uthman dan pengantin yang suci. Jadi tahun inilah wa ursuturi pengantin suci Fatimah dengan Ali, seorang yang alil qadri, yang tinggi kedudukan dan kemuliaannya. Dan di tahun ini aslam al-Abbasu, al-Abbas paman Nabi masuk Islam ba'dal asri, setelah jadi tawanan. Penjelasannya, meninggallah putri sang Nabi al-Bari salatullah wasalamu alaihi, dialah Ruqayyah radallahu anha. Kebelah rujuk isafri sebelum pulang dari safar, yaitu sebelum pulangnya tentara yang safar untuk perang, pulang ilal Madinah, nanti ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama tatkala intaha, telah selesai pertempuran, beliau tinggal di Al-Arsah, padang terbuka tempat pertempuran, selama 3 hari. Catatan kaki Al-Arsah, kata Ibnu Hajar, Al-Arsah bi fathil muhmalatain, di fathah 2 huruf yang tidak bertitik, seperti ain sama shadnya, wasukuni ra dan ra-nya disukun, bainahuma yang terletak di antara 2 huruf yang tidak bertitik. Artinya adalah al-buka'ah, tempat al-wasi'atu yang luas tanpa ada bangunan, mindarin berupa rumah dan yang lain. Wakana, dan adalah di antara kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana terdapat dalam sahihain, idza dhahara ala qaumin, bahasanya Nabi jika menang setelah berperang menghadapi satu kaum, maka beliau tinggal dan singgah bisa hatihim di halaman kaum tersebut, tempat terjadinya peperangan, selama 3 hari terlebih dahulu baru pulang. Falamma aqama, maka tatkala Nabi tinggal bisa hatihim di halaman mereka, summa sar, kemudian beliau berjalan dan bersamanya para tawanan dan harta rampasan perang, qafilan, pulang dari pertempuran Badar menuju Madinah. Maka Nabi kirimkan Ali salatu wasalam di hadapan beliau ke Madinah. Beliau kirimkan 2 pemberi kabar gembira yang mengabarkan adanya kemenangan dan kemenangan. Wahuma, dan dia adalah Abdullah bin Rawahah, yang dikirimkan untuk memberikan pengumuman di Madinah bagian atas, dan Zaid bin Harisah untuk Madinah bagian bawah. Kata Usamah bin Zaid, fa'atana al-khubaru, maka datang kepada kami berita kemenangan ketika kami telah selesai meratakan tanah di atas kubur Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kabar bilfati, kemenangan dan kemenangan, wa dzufri dan kemenangan, alaman asyruka billahi, atas orang yang menghadapi orang-orang yang menyekutukan Allah dan mengingkarinya, wa bi kafara, dan kafir kepada Allah. Di sini kita jumpai pelajaran untuk memakamkan orang yang meninggal dunia tidak harus menunggu kedatangan keluarganya. Maka kita lihat putri Nabi Ruqayyah dimakamkan, selesai dimakamkan baru datang orang yang ngasih kabar kalau Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan saat pertempuran di Badar. Ini artinya Nabi tidak menghadiri pemakaman putrinya. Orang Madinah pun tidaklah mengutus ketika Ruqayyah meninggal dunia, tidaklah salah satu dari mereka mengutus orang untuk menyampaikan kepada Nabi kalau putri beliau meninggal dunia, sehingga Nabi bisa segera pulang ke Madinah untuk menyaksikan pemakaman. Tidak demikian. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak harus ditunggu. Jika Nabi saja tidak harus ditunggu, maka orang lain mimba bil aula, lebih-lebih lagi. Dan Ruqayyah itu adalah zaujatu Utsman, istri Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman itu tertahan indaha, di sisi Ruqayyah di Madinah atas perintah Nabi, yumariduha, untuk merawat Ruqayyah. Karena Nabi SAW berangkat menuju pertempuran Badar dalam kondisi Ruqayyah itu sakit. Walihada, oleh karena itu maka Nabi SAW membagikan lahu untuk Utsman harta rampasan perang Badar. Karena sebenarnya Utsman mau berangkat, namun dicegah oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, diminta oleh Nabi untuk rawatlah putriku, istrimu yang sedang sakit. Maka di sini kita jumpai jawaban untuk celaan sebagian orang yang mencela ketidakikutan Utsman dalam perang Badar. Maka tidak ikutnya Utsman dalam perang Badar bukan satu hal yang tercela. Kenapa? Karena Utsman itu tidak ikut perang Badar atas perintah ayah mertuanya dan sang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan Utsman sebenarnya ingin ikut berangkat. Oleh karena itu statusnya dia berangkat perang Badar. Sehingga Nabi pun memberikan jatah harta rampasan perang kepada Utsman. Dan di sini kita jumpai pelajaran bahasanya merawat istri yang sakit itu satu amal saleh. Memberikan perhatian dan perawatan kepada istri yang sedang sakit itu sebuah amal saleh. Yang tak kalah dengan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu menjadi uzur tidak berangkat jihad perang fisabilillah adalah karena merawat istri yang sakit. Jika merawat istri yang sakit itu jadi uzur untuk tidak berangkat jihad fisabilillah, maka lebih-lebih lagi itu bisa jadi uzur untuk hal-hal yang lainnya. Itu bisa jadi udzur untuk tidak ngisi pengajian. Itu bisa jadi udzur untuk tidak datang berangkat pengajian, berangkat belajar. Udzurnya apa? Merawat istri yang sakit. Tapi ya betul-betul merawat istri yang sakit. Ditunggui apa perlunya di ini, dibantu. Nah, sebagaimana demikian arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman. Kemudian watama dan terjadi juga ba'da setelah pertempuran Badar usud tuhri, pengantin suci yaitu wanita yang terjaga kehormatannya, wanita suci Fatimah binti Nabi radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam. Ala Ali al-Qadri dengan seorang yang tinggi kedudukannya, seorang yang tinggi posisinya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mendukung bahasanya pernikahan Ali dengan Fatimah itu setelah perang Badar, hadis yang terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahasanya Ali mengatakan, aku memiliki syarifun aina koton unta betina min asibi yang merupakan bagianku dari harta rampasan perang Badar. Dan ada Nabi SAW memberikan kepadaku syarifan unta betina tadi minal khumusi dari khumus seperlima. Maka perlu diketahui harta rampasan perang ketika yang ikut perang itu adalah tentara sukarela bukan tentara bergaji, maka harta rampasan perang antara peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir itu 4/5 dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang, kemudian 1/5 itu punya alokasi khusus. Seperlima ini nanti dibagi lima bagian. Salah satu bagian dari seperlima itu adalah untuk keluarga Nabi. Sebagai ganti mereka tidak diberi dan tidak mendapatkan zakat. Maka mereka mendapatkan bantuan finansial dari seperlima harta rampasan perang. Nah, dari situ Nabi berikan kepada Ali seekor unta betina. Falamma aratu an abtani bi Fatimah, maka ketika aku ingin berkumpul dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'atu, aku bikin janjian dengan seorang sawaran dari Bani Qainuqa. Qainuqa itu kabilah Yahudi. An yartahila ma'i, supaya dia pergi bersamaku. Fana'ti bi'idkhir, kemudian kami akan membawa rumput idkhir. Arattu an abi'ahu, yang ingin kujual kepada para sawarin. Hasil penjualannya akan aku manfaatkan untuk biaya walimatul urs ila akhiril khobar, dan seterusnya hadis. Ya, sawarin itu kalau tidak salah maknanya adalah tukang pembentuk emas. Dari emas kemudian dibentuk kalung, dibentuk cincin dan seterusnya. Orang yang pekerjaannya syiagah. Syiagah itu yang membuat huli, gelang, kalung dan seterusnya. Yang mereka untuk membuat perhiasan ini, mereka melakukan kegiatan membakar emas. Dan di antara alat untuk membuat perapian adalah rumput idkhir. Sehingga Ali mau jualan rumput idkhir, dijual kepada para sawar, nanti hasil penjualannya akan dipakai untuk walimatul urs dengan Fatimah. Wa aslam al-Abbas, dan masuk Islamlah al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri, setelah ditawan, karena Abbas itu di antara tawanan yang ditawan dalam pertempuran Badar. Waktu lifa fi waqti islamihi, diperselisihkan waktu masuk Islamnya Al-Abbas. Fakil pendapat pertama mengatakan masuk Islam setelah jadi tawanan. Inilah yang ditegaskan oleh An-Nadhim rahimallahu taala. Wakil pendapat kedua mengatakan Al-Abbas sudah masuk Islam sebelum itu. Wajah sehingga Abbas ini datang bersama tentara orang musyrik dalam perang Badar ini mukrohan, dengan status dipaksa. Karena dia dia posisinya adalah orang yang menyembunyikan keislamannya. Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Anahu qala, Al-Abbas mengatakan, ini kuntu musliman qabla dzalika, sebenarnya aku sudah muslim sebelum itu perang Badar. Wa inama, hanyalah mereka memaksaku untuk ikut dalam pasukan perang Badar. Kemudian bait selanjutnya, qala Nadhim rahimallahu taala, wa qainuqa'u ghaswuhum fil ithri wa ba'du duha yaum idin nahri, dan Bani Qainuqa kabilah Yahudi perang terhadap mereka itu fil ithri, setelah itu wa ba'du, dan setelah itu duha, Nabi menyembelih hewan kurban pada hari idun nahar. Pada hari Idul Adha. Penjelasannya, Qainuqa, yang dimaksud dengan Qainuqa adalah Bani Qainuqa, dan dia adalah salah satu kabilah Yahudi dari tiga kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Ketika Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ada tiga kabilah Yahudi. Dan Nabi membuat perjanjian dengan mereka Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selesai sudah mu'ahadah perjanjian antara Nabi dengan mereka. Dan dituliskan bidzalika untuk perjanjian itu kitabun, satu tulisan. Dan Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi yang pertama melanggar perjanjian. Rasulullah SAW menyerang mereka setelah perang Badar di pertengahan bulan Syawal. Nabi SAW mengepung mereka selama 15 hari. Sejak pertengahan bulan Syawal sampai awal hilal Dzulqa'dah. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam hati mereka ketakutan. Akhirnya mereka nazalu, mereka menyerah kalah dan menerima putusan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi memerintahkan mereka fakutifu, supaya mereka diikat. Dan adalah wakana, dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam ingin ayaktul, untuk menjatuhkan hukuman mati kepada muqatilah. Muqatilah itu laki-laki dewasa yang ikut terlibat dalam peperangan dan yang ikut terlibat dalam peperangan. Akan tetapi Abdullah bin Ubay itu memberikan syafaat untuk mereka. Dan Abdullah bin Ubay adalah tokoh orang munafik yang menampakkan keislamannya, yang pura-pura menampakkan keislaman. Wa alaha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay ini mendesak-desak Nabi. Ya, maka supaya jangan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Bani Qainuqa diusir, wa yukhraju, dan diusir dari kota Madinah. Makna kutifu fakutifu itu diikat di belakang. Santayadehi ilal khalfi katifaihi. Dua tangannya diikat di belakang pundaknya. Diikat boleh jadi dengan tali atau yang lain. Kemudian wabak itu, setelah itu Nabi menyembelih hewan kurban pada saat Idul Nahri. Artinya wabak dadalika, setelah itu Nabi menyembelih hewan kurban di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, di hari Idul Adha yang penuh berkah, tahun kedua Hijriah. Ibnu Athir rahimahullah ta'ala mengatakan, wafi hadat di tahun kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban di Madinah. Nabi berangkat bersama banyak orang menuju musala tanah lapang. Kemudian Nabi menyembelih dengan tangannya dua ekor kambing. Wakil dan ada yang mengatakan satu ekor kambing. Wakana dalika bad'i hadis syairati. Dan itulah awal mula siar agama ini, yaitu siar menyembelih hewan kurban. Kemudian qala an-nazim rahimallahu ta'ala, wa ghuswatu sawiqi thumma qarqarah. Wal ghasw fi thalisatil mushtahirah. Dan perang Sawiq kemudian Qarqarah, dan perang di tahun ketiga ini, dan perang di tahun ketiga yang terkenal. Penjelasannya, perang Sawiq dia adalah Abu Sufyan tatkala kembali bersama orang-orang kafir Quraisy dengan bawa kekalahan. Yang mereka diberi kekalahan tersebut di perang Badar, Abu Sufyan bernazar untuk tidak membersihkan rambut kepalanya dengan air, tidak keramasan, sampai dia balas dendam. Fatajahaza, maka dia siapkan bersama 200 orang ahli penunggang kuda. Abu Sufyan datang ke Madinah dari arah Najd, sehingga mereka mendatangi kota Madinah dari sisi arah timur kota Madinah. Maka mereka mendatangi mantiqah, satu daerah yang fiha isinya orang-orang Yahudi. Yuqalu laha, daerah tersebut disebut dengan Uraid, wadin ma'rufun bihadal ismi ilal an, satu lembah yang terkenal dengan nama seperti ini sampai saat ini di timur kota Madinah. Kemudian Abu Sufyan singgah di rumahnya Salam bin Mishkan, orang Yahudi. Fasaqahu at'amahu, maka orang Yahudi ini kemudian memberikan jamuan minuman dan makanan untuk Abu Sufyan. Wa batana lahu, dan dia sembunyikan kepadanya min khubarin nasi, berita dia sembunyikan, berarti tidak dia sampaikan berita tentang banyak orang. Falamma asbah, setelah pagi tiba, Abu Sufyan ini haraqa, membakar fi aswarin min nakhlin, sejumlah pohon kurma di kota Madinah, dan dia tebangi, dia potongi. Ibsadan, artinya dia membuat kerusakan, watakhiban, dan melakukan pengerusakan, mimba bil intiqam, dalam rangka balas dendam. Dan Abu Sufyan kemudian membunuh salah satu ansar, wahalifan lahu, dan sekutu ansar. Summa farak, kemudian Abu Sufyan lari, hariban kabur. Fanadhira bihim annasu, maka orang-orang pun menakut-nakutinya, atau wa ta'alamu bikhobarihim, dan mereka saling memberitahukan berita tentang Abu Sufyan dan rombongannya. Maka Rasulullah SAW keluar untuk mengejar Abu Sufyan. Wastakhlafa, dan Nabi beliau angkat pengganti beliau di kota Madinah. Selama beliau meninggalkan kota Madinah, beliau angkat Abu Lubabah. Maka Nabi SAW balagha, tiba di satu tempat namanya Qarqarah Al-Qudri. Tsumman sarafa, kemudian Nabi kembali ke Madinah, raji'an kembali, waqad fatahu Abu Sufyan. Dan Nabi tidak menjumpai Abu Sufyan. Wakana, dan adalah Abu Sufyan dan orang-orang yang bersama mereka, wahum fitari, ketika mereka di jalan dalam posisi lari, mereka membuangi bekal-bekal makanan mereka. Alatifiha, yang diantara isi bekalnya adalah roti sawiq. Sawiq itu adalah al-qamah, gandum halus yang ditumbuk, kemudian al-mumahas, yang dibersihkan. Kenapa dibuangi bekalnya? Untuk meringankan beban, supaya mereka bisa mampu untuk lari, meninggalkan dan menjauhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang keluar mengejar mereka. Maka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai bekal makanan yang sangat banyak yang dilemparkan dan dibuang oleh orang-orang musyrik dalam rangka supaya mengurangi beban mereka, yang mayoritasnya adalah sawiq. Oleh karena itu dinamailah perang ini dengan sebutan perang sawiq. Kemudian summa qarqarah, yaitu peperangan qarqarah. Wa yadhhar, dan nampaknya di an-nazim mengatofkan, menyambungkan antara qarqarah dengan sawiq, litaghayyuri bainahuma, karena adanya perbedaan di antara dua peperangan tersebut. Wa yadullu alaihi, dan dalil yang mendukung hal ini adalah perbuatan Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad, di mana keduanya membuat fasal, membuat satu fasal untuk perang sawiq dan fasal yang lain untuk perang qarqarah qudri. Dan keduanya menyampaikan sejarah perang sawiq, bahasanya itu terjadi di bulan Dzulhijjah, sedangkan perang qarqarah di bulan Muharram. Namun sebagian ulama berpendapat bahasanya dua perang ini adalah peperangan yang sama. Di antaranya adalah Ibnu Katsir, beliau mengatakan perang sawiq itu di bulan Dzulhijjah, wahia, dan dia adalah perang qarqarah al-qudri. Wal-ghusw dan ay-ghusawat, peperangan di tahun ketiga al-mustayrah terkenal, yaitu tahun ketiga dari Hijriah, itu terkenal dan banyak. Sebagaimana tidak akan disinggung indah nazim oleh penulis nazam. Jadi ada kosakata falamma asbaha harqa fi aswarin min nakhlin. Aswar jamak dari sur, sur maknanya trompet. Ya, mungkin harqa fi aswarin itu membakar, dan dia membakarnya dengan menggunakan semacam trompet. Min nakhlin fil Madinah, aswarin min nakhlin, berarti trompet min nakhlin dari pohon kurma. Kemudian ada kalimat tentang definisi sawiq, wa al-qamhu al-matahun Muhammad. Di kata-kata Muhammad berarti dari kata-kata hammasa yuhammisu, maknanya qalahu digoreng atau dibakar. Hammasa syai' sawahu. Nah, kita lihat keterangan dari Syaikh Shalih Al Utsaimin. Jadi kita mulai dari wafatnya Ruqayyah. Di halaman 30 dari sarannya Syaikh Shalih Al Utsaimin, peristiwa yang ke-8 wafatnya Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nafara berangkat menuju Ir, kafilah dagang Abu Sufyan, Wahya dan Ruqayyah alilatun dalam keadaan sakit. Wa khallafa 'alaiha dan Nabi khallafa 'alaiha zaujaha. Nabi tinggalkan 'alaiha untuk ngurusi Ruqayyah, suaminya Uthman ibn Affan, yumariduha merawatnya. Dan tatkala datang berita gembira menangnya kaum muslimin menghadapi orang-orang musyrik, wadakola dan datang pemberi kabar gembira ke kota Madinah, orang-orang telah selesai memakamkan binti Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah. Kemudian peristiwa yang ke-9, nikahnya Ali dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Dia adalah ibnu ammi, anak paman alias sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nikahkan dengan putrinya Fatimah. Wa kana dzalika, dan kejadian itu nikahnya Ali dengan Fatimah setelah perang Badar menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat dalam masalah ini. Alasannya lima fi sahih, karena terdapat dalam hadis yang sahih ketika menyebutkan kisah pernikahan Ali dengan Fatimah, wa fihi, di sana ada qauluhu, perkataan Ali, aku mendatangi Syarifan min Badrin, unta dari Badar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Wa atani, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan aku unta dari Syarifan, unta min al-khumsi, yang diambil dari 1/5. Syarif maknanya al-jamal, unta. Maka kata-kata ini menunjukkan bahasanya kejadian pernikahan Ali biha dengan Fatimah setelah perang Badar menurut as-sahul qaulain, pendapat yang paling kuat dari dua pendapat. Kemudian peristiwa yang ke-10 adalah Islamnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam lama tatkala waqa'a jatuh fil asri sebagai tawanan. Maka Al-Abbas itu usir ditawan saat perang Badar. Dan pada saat penawanannya, pada saat ditawan, dia posisinya kafir. Wakilah, dan ada yang mengatakan bahasanya Abbas pada saat itu sudah muslim. Alasannya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain, anau qal, Al-Abbas mengatakan aku adalah muslim, akan tapi mereka memaksaku. Namun sanadnya dhaif. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang hasan tentang berita penebusan Al-Abbas, Nabi senya Abbas berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni muslimun." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu a'lamu bi islamika." Allah yang lebih tahu tentang keislamanmu. Thumma amarahu, kemudian Nabi perintahkan Abbas untuk membayar tebusan kepada Nabi. Kesimpulannya wasahih minal qaulain, pendapat yang paling kuat dari dua pendapat, apakah pada saat perang Badar Al-Abbas itu sudah muslim ataukah belum, annahu kana kafiran. Artinya Abbas itu posisinya kafir, wa inna ma aslama, namun masuk Islam setelah jadi tawanan perang Badar. Maka Syaikh Shalih Utsaimin menguatkan pendapat An-Nadhim Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu taala, yaitu pada saat jadi tawanan dan pada saat ikut perang Badar Al-Abbas itu statusnya kafir, masuk Islam setelah jadi tawanan. Kemudian kejadian yang ke-11, memerangi Bani Qainuqa. Mereka adalah salah satu kabilah Yahudi yang, dan di Madinah ada tiga kabilah Yahudi. Jama'tuhum, ku kumpulkan tiga nama kabilah Yahudi tersebut dalam satu bait. Fakultu, maka saya selesai punya bait. Jam'ul Yahudi fil Madinatil Mubir, Quraidha wa Qainuqa wa Nadhir. Maka semua orang Yahudi di Madinah Al-Mubir yang mereka ini adalah mufsid yang merusak, ada tiga kabilah, Quraidah, Qainuqa dan Bani Nadhir. Mubir maknanya mufsid, merusak. Wa kanat adil qabail ats-tsalats, tiga kabilah ini di, adalah bagian dari kabilah Yahudi di Madinah. Mereka mengadakan perdamaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqadu, dan mereka mengadakan bersama Nabi al-musalama, perjanjian damai. Tatkala Nabi hijrah ke Madinah, kemudian mereka melanggar perjanjiannya dan perjanjian mereka, kabilah demi kabilah. Yang paling cepat melanggar perjanjian adalah Bani Qainuqa. Nabi SAW keluar mendatangi mereka setelah Perang Badar di akhir bulan Syawal. Nabi mengepung mereka sampai pertengahan Dzulqa'dah. Akhirnya mereka menyerah kalah. Wastauhabahum Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang statusnya halifan lahu, sekutu Bani Qainuqa, meminta anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memaafkan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hibah untuk Abdullah bin Ubay berupa memaafkan mereka, yaitu dimaafkan dari hukuman mati. Dan Nabi mengusir mereka dari Madinah, maka mereka keluar meninggalkan kota Madinah. Hatta nazalu, akhirnya mereka pindah, ya, eksodus, pindah besar-besaran. Mereka kemudian tinggal di daerah Adri'at, salah satu negeri di Syam. Fakanu, maka Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi yang pertama kali meninggalkan dan keluar dari kota Madinah. Kemudian peristiwa yang ke-12, disyariatkan yang menyembelih hewan kurban saat Idul Adha. Maka di tahun yang kedua ini disyariatkanlah Idul Nahar, penyembelihan Idul Kurban, karena gembira dengan nikmat Allah Azza wa Jalla atas orang-orang yang beriman. Wajuilah, dan dijadikan di antara syiar Idul Adha disembelihnya hewan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban, demikian juga kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyembelih hewan kurban kecuali saat beliau berangkat hajatul wada. Maka Nabi menyembelih hajyu dan tidak menyembelih udhiyah. Karena tidak ada penyembelihan di Mina kecuali hajyu. Demikian penjelasan Abu Abbas Ibnu Taimiyah Al-Hafidz rahimallahu taala. Kemudian kejadian yang ke-13 dan ke-14, Perang Sawiq dan Qarqarah. Dan dua peristiwa ini dihitung oleh Musannif, oleh An-Nazim sebagai dua peristiwa. Waraji dan yang kuat, pendapat yang kuat keduanya adalah satu peperangan yang sama. Peperangan ini disebut peperangan Qarqarah karena Qarqarah adalah tempat Nabi SAW berakhir. Sampai ke tempat tersebut, atau Nabi sampai ke tempat tersebut dalam rangka mengejar orang yang beliau cari dari kalangan orang musyrik. Maka Nabi berjalan sampailah beliau di satu tempat namanya Qarqarah Qudri. Qarqarah makna aslinya adalah al-ardu al-malsa, adalah tanah yang malsa, tanah yang mengkilap. Al-Qudri satu jenis burung yang warnanya keruh kecoklatan. Fakana tusamma tilkal ardu, maka tanah tersebut, daerah tersebut disebut demikian nisbatan ilaihi, dinisbatkan pada burung itu karena banyaknya burung itu. It yattakhiduha, karena burung itu menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal mereka. Disebut juga dengan perang Sawiq karena orang-orang musyrik yang dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membuangi bekal makanan mereka karena khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bisa mengejarnya. Dan mayoritas bekal mereka adalah roti sawiq. Fakanat, maka roti sawiq inilah ghanimah, dalam pasal perang orang-orang yang beriman dalam perang ini. Dan cerita tentang perang ini adalah Abu Sufyan bin Harb tatkala kaum musyrikin itu tertimpa di perang Badar. Wa kana fata fi airin, dan dia selamat bersama rombongan dagangnya. Dia bersumpah air tidak akan menyentuh rambut kepalanya, tidak akan berkeramas sampai ya hatta nala minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, sampai menyerang nabi dan para sahabatnya. Maka berangkatlah Abu Sufyan dan singgahlah dia di rumahnya Salam ibn Mushkin dari Bani Nadir. Dia makan dan minum, wabata dan bermalam di malam itu di rumahnya Salam bin Mushkim. Ya indahu, dan ini yang menginap di sini adalah Abu Sufyan wa mamma'ahu dan rombongan bersamanya. Suma kemudian aghar ala na'am, mereka menyerang binatang ternak kota Madinah dan membunuh satu orang Ansar dan salah satu sekutu Ansar. Wasarakha, maka berteriaklah An-Nadhir pemberi peringatan bihim, berteriak dengan serangan Abu Sufyan dan rombongannya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah mengejar mereka. Mereka pun lari dan kabur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengejar mereka. Nah. Kemudian kita lanjut sampai pada bait yang ke-58. Qala Nadhim rahimallahu taala fi Ghadfana wa Bani Sulaimi wa Ummu Kulthuma ibnatul Karimi zawaja Utsman biha wa khassah thumma tazawaja an-nabiyyu Hafsah wa Zainaban thumma ghaza ila Uhudi fi syari Syawalin wal Hamra'il Asadi. Dan perang Bani Ghatafan dan Bani Sulaim dan Ummu Kulthum putri Nabi yang mulia, Nabi nikahkan Uthman biha dengan Ummu Kulthum. Wa khassah, dan Nabi istimewakan Uthman. Kemudian Nabi sendiri menikah dengan Hafsah, kemudian dan Zainab, kemudian perang Uhud di bulan Syawal dan perang Hamra'ul Asad. Qala Syarih hafizullah ta'ala wa faqahu fi Ghatafan, artinya perang Ghatafan disebut juga dengan perang di Amr, karena Nabi alaihi salatu wasalam pergi ke tempat tersebut dari arah Najd. Wa yuqal, dan ada yang mengatakan bahasanya ini adalah qaribatun, dekat dengan satu tempat yang terkenal saat ini dengan sebutan Nukhail. Tabu'utu, jauhnya dari Madinah ke arah timur, mayakrubu kurang lebih 120 km. Ini ada perang pada tahun ketiga Hijriah di awal tahun. Kemudian Nabi singgah tinggal di sana selama bulan Shofar, kemudian Nabi pulang dan Nabi tidak menjumpai peperangan Bani Salim, artinya perang Bani Sulaim. Artinya perang Bani Sulaim. Dan perang ini adalah akibat setelah Nabi selesai alaihi salatu wasalam dari perang Badar. Falamma makatat, kalau Nabi tiba di Madinah, Nabi tidaklah tinggal di Madinah kecuali 7 hari saja. Ya, hatta ghoza, sampai Nabi memimpin perang binafsi secara langsung, beliau menginginkan Bani Sulaim. Maka Nabi sampai di salah satu air atau oase Bani Sulaim namanya Qudr. Nabi tinggal di situ selama 3 hari, kemudian kembali ke Madinah dan tidak menjumpai peperangan. Wakana, dan ini adalah kejadian perang tahun kedua, bukan tahun ketiga. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menikahkan Utsman ibn Affan dengan putrinya Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Wakana, dan adalah Utsman itu sebelumnya adalah menikahi saudara atau kakak perempuan dari Ummu Kulthum, yaitu Ruqayyah. Wa mata, dan Ruqayyah meninggal dunia anhu, meninggalkan Utsman. Uqaybah setelah beberapa saat setelah perang Badar. Oleh karena itu Utsman diberi gelar pemilik 2 cahaya, Dan Utsman mendapatkan keberuntungan dengan keistimewaan ini. Satu keistimewaan yang tidaklah membersamai Utsman dalam keistimewaan ini satupun manusia dari semesta alam. Kenapa Utsman adalah satu-satunya manusia istimewa di tengah-tengah dari semesta alam? Karena tidaklah terjadi ada seorang menikahi dua anak perempuan seorang nabi, satu lanjut yang lainnya kecuali Utsman ibn Affan radallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah binti Umar ibn Khattab. Ibn Katsir di Al-Fusul mengatakan kemudian Nabi menikahi Hafsah binti Umar ibn Khattab di tahun ketiga Hijriah. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, dia menceritakan bahasanya Umar bin Khattab tatkala Hafsah binti Umar menjanda setelah ditinggal mati Khunais ibn Hudzaifah As-Sahmi. Dan adalah Hudzaifah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat di Madinah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku mendatangi Utsman ibn Affan, kutawarkan Hafsah kepada Utsman. Jawaban Utsman, sa'ang durufi amri. Saya pikir-pikir dulu. Maka berlalulah beberapa hari, kemudian Utsman berjumpa denganku dan mengatakan, qad badali, yang nampak bagiku, aku belum mau menikah hari-hari ini. Kemudian Umar mengatakan, aku berjumpa Abu Bakar Siddiq. Kemudian kukatakan, jika engkau mau, kunikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Maka Abu Bakar cuma diam dan tidak yarji ilaiha, tidak merespon, berikan jawaban padaku syai'an, sepatah pun kalimat. Maka adalah aku, kata Umar, lebih marah dengan Abu Bakar dibandingkan marahku dengan Utsman. Berlalulah beberapa hari, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah, kemudian kunikahkan Hafsah dengan Nabi. Setelah itu Abu Bakar bertemu denganku dan mengatakan, boleh jadi engkau marah kepadaku ketika kau tawarkan Hafsah kepadaku, namun aku tidaklah memberikan jawaban kepadamu dengan jawaban apapun. Umar mengatakan, betul. Abu Bakar mengatakan, sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu dalam penawaranmu, kecuali karena aku mengetahui bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut Hafsah. Maka aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarokah meninggalkan Hafsah, tidak jadi nikah dengan Hafsah, qabil tuha, tawaran wahai Umar untuk menikahi Hafsah aku terima. Nah, kemudian Zainab, artinya Nabi SAW menikah setelah Hafsah menikahi Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Ibnu Ishaq mengatakan, dan Rasulullah SAW menikah setelah Hafsah menikahi Zainab, anak perempuan Khuzaimah Al-Hilaliyah, gelarnya Ummul Masakin. Wakana, dan adalah Zainab ini sebelumnya adalah istri dari Al-Husain bin Haris, atau istri saudaranya Al-Husain, yaitu At-Tufail ibn Haris bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Dan perlu diketahui bahasanya, Zainab ini meninggal dunia di Madinah. Dan Zainab ini adalah istri Nabi yang pertama kali wafat setelah Khadijah tentunya. Dan Nabi tidak mendapatkan anak darinya. Thumma ghoza ila Uhudin fi syari Syawal, kemudian perang Uhud di bulan Syawal, yaitu tahun ketiga Hijriah. Dan dia adalah pertempuran yang besar yang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala berikan ujian di peperangan ini pada hamba-hamba yang beriman, dan Allah menguji mereka. Allah bedakan dengan perang Uhud ini antara orang beriman dan orang munafik, yang alladzi dhaharu, yang orang-orang munafik itu baru muncul setelah pertempuran perang Badar. Ya, sebelum perang Badar tidak ada orang munafik. Orang munafik itu muncul dan ada setelah selesai perang Badar. Maka tibalah pertempuran Uhud untuk membedakan, untuk memisahkan barisan. Gugur sebagai syahid dalam perang Uhud ini di antara kaum muslimin kurang lebih ada 70 orang. Di antaranya adalah Sayyidus Suhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan di peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka wajahnya, kemudian patah giginya sebelah kanan yang bawah karena batu. Kemudian baidah helm baju besi yang ada pada kepala Nabi hasyamat menghancurkan atau menggigit. Wa kana, dan ada di antara ayat Al-Qur'an yang turun berkaitan dengan perang Uhud 60 ayat dari surat Ali Imran. Yang pertama adalah ayat wa idrudau ta min ahli katubau il mu'minina maqaida lil qital. Ya, hasyama maknanya kasar, mematahkan. Dan dan baidah helm baju besi itu mematahkan dan melukai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hikmah Allah dan kebiasaan Allah di tengah-tengah para rasul dan para pengikutnya adalah memutar memberikan putaran daud maratan satu ketika, yaitu diberi kemenangan widalu alihim, dan diberi kekalahan ukhra di ketika yang lainnya. Akan tapi kesudahan yang baik itu untuk para pengikut rasul, rasul dan para pengikutnya. Karena mereka, seandainya mereka selalu menang, maka akan masuk bersama mereka mukmin dan non-mukmin, dan tidak terbedakan orang yang tulus dengan orang yang tidak tulus. Seandainya mereka diberi kemenangan daiman selalu, maka tidak akan terwujudlah maksud dari diutusnya sang Nabi dan kerasulan. Maka hikmah Allah mengharuskan Allah kumpulkan bagi mereka dua hal, kadang menang kadang kalah, supaya terbedakan orang-orang yang mengikuti para rasul dan mentaatinya lilhaqi karena kebenaran, karena dan apa yang mereka bawa, dan manakah orang yang mengikuti sang rasul ketika menang dan menang saja. Inilah yang terjadi di perang Uhud dan adalah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Wa habratul Asad wa hadi, dan ini adalah terjadi setelah perang Uhud mubasyaratan langsung kaum muslimin, dan kadang dapat musibah dan terluka. Meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk bangkit mengejar musuh dalam rangka menakuti mereka. Dan Nabi perintahkan tidak boleh berangkat bersama Nabi kecuali orang yang menghadiri perang Uhud. Maka tidaklah ada yang berangkat kecuali orang yang menyaksikan perang Uhud, kecuali Jabir bin Abdullah. Fa'in abakana, ayahnya memintanya supaya merawat istrinya dan anak perempuannya di Madinah. Kemudian sang ayah terbunuh saat perang Uhud. Fastadana, maka dia minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut berangkat ke Hamratul Asad, dan Nabi pun mengizinkannya. Maka bangkitlah kaum muslimin sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dalam keadaan mereka berat karena luka. Sampailah mereka di satu tempat namanya Hamratul Asad, dan dia adalah tempat yang jauh dari Madinah kurang lebih 20 km dari arah selatan. Dan tentang mereka inilah turun firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang merespon panggilan Allah dan Rasul setelah mereka tertimpa luka. Liladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka, wattaqau, dan orang-orang bertakwa, ajrun 'adzim, pahala yang besar. Surat Ali Imran. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, Ustaz? Ya. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, izin bertanya, sampai mana batasan yang termasuk keluarga atau ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, keluarga Nabi adalah bukan hanya keturunan Nabi, namun keturunan Nabi, kemudian para istri Nabi, serta Bani Hashim. Semua keturunan Hashim itu keluarga Nabi, disebut Ahlul Bait. Nah, kemudian yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi. Amin. Adakah keutamaan khusus dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu yang mendapatkan gelar pemilik dua cahaya atau menikah dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keutamaan khusus Utsman banyak. Dijanjikan masuk surga, kemudian sebutan Dunurain, pemilik dua cahaya, ya, disebut sebagai orang yang sangat pemalu, sampai-sampai malaikat pun malu padanya, ya. Itu diantara keutamaan Utsman. Nah, demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.